إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa yang selayaknya untuk memberikan faedah dan pelajaran kepada kita pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Syaikhul Bahri Hafizahullah Ta'ala. Namun dikarenakan suatu hal, beliau tidak bisa untuk hadir di tengah-tengah kita dikarenakan beliau harus menunggu ayahandanya yang sedang sakit. Maka kita doakan, mudah-mudahan ayahanda beliau lekas diberikan kesembuhan, lekas dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang pulih seperti sedia kala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah barakallahu fikum. Maka untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, maka kita akan berusaha untuk mengisinya dengan mudzakarah, dengan mengulang-ulang pelajaran yang mungkin telah sering untuk kita dapatkan daripada asatidzah, daripada guru-guru kita yang lain. Pada hari ini kita telah memasuki sebuah bulan, bulan yang disebut, dinamakan dengan bulan Sya'bah. Salah satu daripada bulan-bulan Hijriah. Barangkali kita masih ingat bulan Sya'ban ini bulan yang keberapa dari penanggalan Hijriah. Kalau bulan April, insya Allah semuanya paham. April itu adalah bulan yang keempat. Tapi barangkali kita juga tidak boleh untuk mengesampingkan dan melupakan kalender kita umat Islam. Itu kalender Hijriah. Kita berada pada bulan Sya'ban. Bulan-bulan Hijriah inilah adalah bulan-bulan yang padanya dijadikan sebagai patokan dan ukuran di dalam pelaksanaan berbagai macam ibadah. Kita berpuasa barakallahu fikum bulan Ramadan menggunakan penanggalan Hijriah tanggal 1 Ramadan dimulai. Kita berhari raya Idul Fitri juga menggunakan penanggalan Hijriah tanggal 1 Syawal. Kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan berhari raya Idul Adha juga dengan penanggalan Hijriah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Penyembelihan sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sebenarnya penanggalan Hijriah ini adalah penanggalan yang sangat penting untuk kita. Sehingga minimalnya kita bisa mengetahui bulan-bulan apa saja yang ada di dalam penanggalan Hijriah. Syukur kita tahu urutan-urutannya. Syukur kalau kita tahu sekarang tanggal berapa. Dan lebih baik lagi apabila momen-momen yang ada menggunakan penanggalan Hijriah. Sekarang kembali kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-4. Ke-8. Ya. Bulan yang ke-8. Dimulai dari bulan Muharram. Kemudian Safar. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Tsani. Jumadil. Jumadil Ula. Jumadil Tsaniyah. Rajab. Kemudian Sya'ban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Sehingga kita barakallahu fikum sudah tidak terasa mendekati dengan bulan yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Yang dahulu para salafus saleh mereka bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kanu yad'una shittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'una sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para as-salafus saleh mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan berdoa selama 6 bulan agar diterima ibadahnya selama bulan Ramadan. Ibaratnya sebuah rumah yang kita akan memasukinya, kita sudah berada di teras. Yang sebentar lagi kita akan mengetuk dan masuk lewat pintu itu dan masuk ke dalam rumah. Itulah bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan yang begitu dekat. Bulan Sya'ban, barakallahu fikum, ini memiliki makna. Sya'ban diambil dari kata Sya'bun. Sya'ban secara bahasa ya maknanya adalah mushtaq ma'khuzun min sya'b, ya. Diambil dari kata sya'bun yang artinya adalah berpencar dan berpisah. Dikatakan bulan Sya'ban dengan bulan Sya'ban dikarenakan dahulu al-Arab, orang-orang Arab terdahulu, yatasya'abuna fihi litolabil miyah. Dahulu orang-orang Arab ketika mereka memasuki bulan Sya'ban, mereka berpencar untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Ada pula yang mengatakan bahwa Sya'ban disebut dengan bulan Sya'ban, dinamakan dalam bulan Sya'ban karena al-Arab kanu yatasya'abuna fil gharat ay fil hurub. Dikarenakan dahulu orang Arab mereka berpencar untuk melakukan berbagai macam peperangan. Satu bulan sebelum bulan Sya'ban adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang disucikan. Bahkan oleh orang-orang jahiliyah mereka akan sangat memuliakan al-ashhurul hurum. Mereka sangat menghormati dan mensucikan bulan-bulan haram. Di antaranya adalah bulan Rajab. Sehingga mereka orang-orang Arab dahulu mereka tidak mau untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut. Begitu masuk bulan Sya'ban, yang bulan Sya'ban ini adalah bukan termasuk bulan haram, bukan al-ashhurul hurum, maka mulailah kembali orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengadakan peperangan dan pertempuran. Ini barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebab dinamakannya bulan Sya'ban dengan nama tersebut. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang memiliki keutamaan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidaklah memperbanyak puasa sunnah yang lebih banyak untuk dikerjakan kecuali pada bulan Sya'ban. Beliau mengerjakan puasa sunnah pada bulan Muharram, mengerjakan puasa sunnah pada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, dan beliau berpuasa pada bulan-bulan yang lain dengan puasa sunnah. Akan tetapi Rasul alaihi assalatu wassalam, beliau tidak mengerjakan puasa sunnah pada selain bulan Sya'ban sebanyak puasa sunnah yang beliau kerjakan pada bulan tersebut. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim, dari hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin ummu Abdullah as-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ما رأيت, saya tidak pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengerjakan puasa pada sebuah bulan, itu puasa sunnah, akthar min syahri Sya'ban, yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain, dari jalur-jalur yang lain, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullah. Dalam hadis Aisyah, dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakan puasa Sya'ban semuanya. Kemudian ditafsirkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ay aktsaruha, itu sebagian besarnya. Ini bukan setiap hari, tapi mayoritas bulan Sya'ban dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Berpuasa. Keutama bulan Sya'ban, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ditanya oleh sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, ditanya tentang sebab, ya, mengapa Rasul alaihi salatu wasalam ketika masuk bulan Sya'ban beliau demikian giatnya untuk mengerjakan puasa sunnah, tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Maka beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh sebagian manusia. Bulan Sya'ban yang terdapat di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian intinya adalah Nabi mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan hamba itu akan diangkat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah pencipta alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Dan saya suka apabila amalanku diangkat oleh Allah dalam keadaan saya sedang apa? Berpuasa. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diangkatnya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa macam. Ada amalan harian, ada amalan ya pekanan, dan ada amalan tahunan. Amalan harian, dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan seorang hamba sebanyak 2 kali. Allah mengangkat amalan amalun nahar, amalan yang dikerjakan pada saat siang hari sebelum datang ya malam hari. Dan demikian juga Allah Azza wa Jalla akan mengangkat amalan seorang hamba yang dikerjakan pada malam hari sebelum masuk waktu apa? Pagi. Ya. Ini diangkatnya amalan ya, hamba secara harian. Ada pula amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara pekanan, setiap pekan. Ini juga dikerjakan ya terjadi dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu pekan selama 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis ya. Maka karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau suka untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ada amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya setiap tahun, yaitu Allah Azza wa Jalla mengangkat amalan hamba pada bulan apa? Sya'ban. Maka karena itulah Rasul alaihi assalatu wassalam beliau memperbanyak puasa pada bulan apa? Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah ya, waktu kapan amalan tahunan seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa tersendiri adalah ibadah yang sangatlah agung. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan, wassawmu junnah, dan puasa itu adalah perisai, wahisnu hasinin minan nar, dan benteng yang kuat yang menjaga seseorang dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ketika ditanya oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah perintahkanlah aku dengan sebuah amalan yang saya akan mengerjakannya, maka Nabi mengatakan, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu, kerjakanlah puasa karena puasa itu tidak ada yang menandinginya. Tsumma qultu ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah perintahkanlah kepadaku dengan sebuah amalan yang niscaya akan aku laksanakan. Maka Nabi mengulang jawabannya dengan jawaban yang sama, alaika bis-shaum fa innahu la'idra lahu, kerjakanlah puasa karena puasa tidak ada tandingannya. Kemudian mengulang yang 3 kali, ya Rasulullah murni bi'amalin, ya Rasulullah perintahkanlah aku dengan sebuah amalan. Maka Nabi pun tetap menjawab dengan jawaban yang sama, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu, kerjakanlah puasa karena puasa tidak ada tandingannya. Ini adalah semakna dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang lain, kullu 'amali ibni adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalih illa shaum fa innahu li wa ana adri bihi. Dalam riwayat hadis yang lain Nabi mengatakan, semua amalan anak Adam adalah untuknya. Yang mana satu kebaikan akan saya lipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana adri bihi, kecuali berpuasa, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Yani barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sampai berapa kali lipat akan dilipat gandakan pahala orang yang berpuasa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tidak berhenti di situ. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang lain tentang keutamaan puasa, sunnah. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 صريفا. ما من عبد, tidaklah ada seorang hamba, yasumu yauman, yang dia berpuasa satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi lain dan tidak ada tujuan lain dengan puasanya kecuali ingin mengharapkan ridho Allah azza wa jal. Kecuali apa? Illa ba'adallahu bidhalik, kecuali Allah akan menjauhkan dengan puasanya itu wajhahu 'anil nar, wajahnya dari api neraka 70 kharifan, selama atau sejauh perjalanan selama 70 tahun. Puasa satu hari barakallahu fikum ketika dikerjakan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menjauhkan seseorang dari adab Allah azza wa jal, jarak antara dia dengan neraka berapa? 70.000 tahun perjalanan. Lalu bagaimana kalau seandainya yang dikerjakan itu tidak hanya satu hari? Bulan Ramadan yang dikerjakan selama 30 hari. Belum lagi kalau seandainya disempurnakan dengan puasa sunnah, sunnah 6 hari di bulan Syaban. Bukan lagi, belum lagi kalau seandainya seseorang memiliki kebiasaan puasa-puasa sunnah yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkhusus barakallahu fikum, ketika yang tadi kita ketahui adalah keutamaan-keutamaan puasa secara umum, maka secara khusus ada anjuran puasa pada bulan Syaban. Itu pada bulan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, yang hanya tersisa untuk kita berapa hari? Sisa berapa hari? Tinggal 3 pekan lagi. Tinggal 21, 22 hari lagi. Kemudian kita akan bertemu insyaallah dengan bulan Ramadan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Puasa pada bulan Syaban adalah puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana ahabba siyam ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi Syaban, adalah puasa yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam, itu dari puasa-puasa sunnah fi Syaban, adalah pada bulan apa? Syaban. Pada bulan ini barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, di antaranya ialah Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan siyamu Syaban afdalu min siyamil ashuril hurum. Berpuasa pada bulan Syaban itu lebih afdal, lebih utama minas siyami fil ashuril hurum, dibandingkan dengan puasa-puasa lain yang dikerjakan pada bulan-bulan yang haram. Kita tahu bahwa bulan haram ini memiliki keistimewaan. Bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, kemudian bulan Rajab. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata puasa pada bulan Syaban dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa puasa pada bulan Syaban ini lebih utama dibandingkan dengan puasa pada 4 bulan haram. Kenapa sebabnya barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah? Karena sebuah amalan yang sunnah ini yang paling utama adalah yang paling dekat dengan amalan wajibnya. Sebuah amalan yang sunnah yang paling utama adalah yang paling dekat dengan amalan wajibnya. Kalau dikatakan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin, utamanya adalah puasa pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Ketika puasa wajib ini adalah pada bulan Ramadan, maka puasa yang paling besar keutamaannya setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan paling dekat dengan bulan apa? Ramadan. Yaitu yang dikerjakan pada bulan Syaban, berarti sebelum apa? Ramadan. Dan pada bulan Syawal, yaitu setelah Ramadan. Rasulullah SAW contohnya ketika menyebutkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasa yang dikerjakan seperti puasa selama 1 tahun. Sebagaimana barakallahu fikum bikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam satu hari itu adalah ada 5 apa salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan apa? Isya. Maka salat yang paling utama, yang paling afdol adalah salat yang paling dekat dengan salat wajib tersebut. Yaitu apa? Itu salat sunnah rawatib. Salat sunnah apa? Rawatib. Bagaimana tidak? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Misalnya salat qobliyah subuh. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik, lebih besar, lebih mulia, lebih utama daripada dunia beserta dengan apa? Isinya. Itu hanya berapa? 1 salat rawatib qobliyah subuh. Lalu bagaimana dengan salat rawatib yang berjumlah 10 atau 12 rakaat? Dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, salat rawatib disebutkan ada 12 rakaat. Adapun dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab disebutkan salat rawatib ada berapa? 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau seandainya sebelum zuhur 4 rakaat, jadinya 12. Kalau sebelum zuhur mengerjakan 2 rakaat, jadinya berapa? 10. Kalau 10 berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kalau 12 berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla lillah 12 raka'atan tatawwu'an min ghairi fariidhah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat untuk Allah sebanyak 12 rakaat selain salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah, sebuah istana di mana? Surga. Jadi itu sebuah kaidah barakallahu fiikum qolifiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bahwa amalan sunnah yang paling utama, yang paling afdal adalah yang paling dekat dengan amalan apa? Wajibnya. Ada salat wajib, ada salat apa? Sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, ketika dikatakan mana puasa yang paling afdal, puasa yang paling afdal adalah yang paling dekat dengan puasa wajibnya. Ya. Ketika puasa wajib itu dikerjakan pada bulan Ramadan, maka puasa sunnah yang paling utama Yang paling afdol adalah sebelumnya atau apa? Setelahnya. Sebelumnya adalah ada puasa sunnah ya, di hari-hari Syaban, dan setelahnya ada puasa sunnah pada hari-hari bulan Syawal. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sebutkan tadi adalah keutamaan tentang puasa-puasa sunnah ya, secara umum. Kemudian secara khusus adalah puasa sunnah di bulan apa? Syaban. Dengan berbagai macam keutamaan, keistimewaan. Dan dengan berbagai macam janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidaklah sekali-kali mengingkari janjinya. Lalu bagaimana dengan inti dari sebuah amalan tersebut? Ya. Kalau seandainya ibadah sunnahnya saja seperti itu pahalanya, lalu bagaimana dengan puasa apa? Wajibnya. Itu puasa Ramadan yang akan kita kerjakan. Puasa Syaban dikerjakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Pertama, karena bulan Syaban adalah bulan diangkatnya apa? Amalan. Yang kedua, dikarenakan bulan Syaban adalah bulan yang paling dekat dengan bulan apa? Ramadan. Sehingga puasa pada bulan Syaban adalah puasa yang paling utama setelah puasa apa? Wajibnya. Yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan agar umatnya mengerjakan puasa di bulan Syaban supaya apa? Ditamrin, untuk berlatih. Sehingga ketika nanti masuk pada bulan Ramadan, tidak lagi dimulai dengan rasa yang berat. Karena sudah mulai terbiasa setarnya dari sebelum apa? Ramadan. Ibaratnya barakallahu fikum, kalau mesin itu sudah dipanasin dulu ya sebelum berangkat ya, dipanasin ya 10 menit ya 5 menit ya, sampai temperaturnya cukup baru kemudian apa berangkat. Ibaratnya seperti itu ya. Puasa bulan Syaban pemanasan ya, pemanasan ya, barangkali barakallahu fikum mesin ketika sudah lama tidak dipakai ya, nanti akan ketahuan. Barangkali olinya yang sudah kering, atau olinya yang perlu diganti, atau ada bagian-bagian mesin yang apa? Aus. Nah, ibaratnya kita barakallahu fikum ketika sudah lama enggak puasa, tiba-tiba puasa Ramadan. Yang harus dikerjakan selama satu bulan penuh, tidak boleh selang-seling. Ya. Ada kalanya barangkali di awal-awal itu akan ada rasa berat. Bahkan na'udzubillah kalau seandainya merasa tidak terima dengan sebuah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus puasa selama berapa? Satu bulan. Kenapa? Enggak seperti dahulu. Puasa wajib itu hanya pada tanggal 10 Muharram. Pada hari Asyura. Na'udzubillah kalau seandainya punya pemikiran demikian. Maka itulah barakallahu fikum sebuah hikmah. Yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Syaban? Agar umatnya mencontoh. Ya. Agar membiasakan diri sebelum masuk di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, sudah tidak kaget lagi. Ya. Tidak kerainan apa sahur lagi. Kalau sebelum-sebelumnya tidak puasa, barangkali pertama kali Ramadan kerainan. Ya. Kadang-kadang bangunnya masih susah. Dan yang sebagainya. Tapi kalau ada muqaddimah, ya. Ada tamrin sebelumnya, ada tadrib sebelumnya, ya, ada pemanasan sebelumnya, diharapkan ya, kondisi seorang mukmin lebih siap untuk menjalankan sebuah syariat yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari barakallahu fikum kita menyongsong ya, hari-hari yang dinantikan oleh para salaf kita, ya, para pendahulu kita, dengan hati yang lapang, dengan hati yang apa senang. Di antara caranya adalah dengan mengerjakan puasa, puasa sunnah. Qul barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir bahwa walaupun di bulan Ramadan ini adalah ya, bulan yang dikatakan sebagai bulan yang memiliki keistimewaan karena sebagai bulan yang padanya diangkat amalan-amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di sana tidak ada amalan yang disyaratkan secara khusus untuk dikerjakan dan diperbanyak kecuali ya, berpuasa pada ya, hari-hari tersebut. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut bulan Ramadan. Itu dengan mengerjakan puasa pada hari-hari sebelumnya. Itu pada hari-hari di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang dibawakan, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyahin. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah azza wajalla akan melihat dan mencari pada malam pertengahan bulan Sya'ban, akan melihat kepada makhluk-makhluknya di bumi. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Illa al-musyrik wal-musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Dua orang ini yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam pertengahan bulan apa? Sya'ban. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah siapa? Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan hadis ini ya, dengan berbagai macam jalur periwatannya adalah hadis yang sahih. Namun barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah untuk mengerjakan sebuah amalan khusus pada malam pertengahan Sya'ban atau pada siang hari di bulan Sya'ban. Kalau dikatakan, lalu apa faedahnya? Nabi SAW menyatakan hadis tersebut. Faedahnya barakallahu fikum adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kepada para hambanya bahwa Allah selain syadidul iqab, selain Allah adalah zat yang maha pedih iqabnya, maha dahsyat azabnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga zat yang ghafurur rahim, yang maha pengampun, yang maha pemberi apa? Rahmat. Di antaranya adalah rahmat Allah azza wa jal dan maghfirah Allah azza wa jal yang dikhususkan, diberikan pada apa? Malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, hadis ini bermakna dan berfaedah memberikan kepada kita pelajaran tentang bahayanya orang yang bermusuhan, apalagi orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan dengan begitu murahnya ampunan-ampunan kepada seluruh ya umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, namun dua golongan ini yang tidak akan kebagian maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, itu orang musyrik dan orang yang apa? Bermusuhan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini ada isyarah latifah, ya, ada sebuah isyarat yang sangat halus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya sikap dan sifat saling apa? Bermusuhan, dan seharusnya seyogianya untuk bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain, sehingga dengan itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tercegah dari keutamaan tersebut. Demikian barakallahu fikum, ya, sedikit yang dapat untuk kita pelajari, sekedar untuk murojaah, mengurang pelajaran, dan sekedar untuk mengisi waktu yang tersedia, atas segala kekurangan dan kurang berkenannya para hadirin hadirat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya, upaya kita untuk hadir di rumah Allah Azza wa Jalla ini sebagai upaya yang berbarokah, dan semoga Allah jadikan perpisahan kita dari majlis ini sebagai perpisahan yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.